Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di manapun Anda berada, para pendengar yang setia mengikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di Radio Republik Indonesia yang sama kita cintai ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga hingga saat sekarang ini kita masih dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa dapat taat kepada-Nya dan dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, patuh dan menyembah-Nya. Para pendengar yang berbahagia, hari ini insyaallah bersama dengan Al-Ustaz Fajrul Haq kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Nabi Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, yaitu di dalam Al-Qur'an ini, sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, setelah beberapa hari bahkan mungkin seminggu penuh kita dari hari-hari yang lalu membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim bersama dengan pamannya Azar, bagaimana Nabi Ibrahim mengajak dengan lemah lembut, dengan penuh sopan santun, dengan strategi dakwah yang baik kepada pamannya agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar bertauhid, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang kita bahas pada hari ini, ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa Nabi Musa juga masih merupakan daripada keturunan dari Ya'qub dan merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim tentunya, karena beliau termasuk Nabi dari Bani Israel. Nah, di dalam ayat ini dapat kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan runtutan daripada nabi-nabi dari Bani Israel. Ini menarik. Karena apa? Karena di antara kisah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa, yang notabene-nya beliau pada masa itu hidup dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ya. Namun dari kisah yang banyak itu dapat pula kita lihat betapa sesungguhnya orang-orang Bani Israel itu tidak menerima ajaran Nabi Musa alaihi salam, bahkan mereka cenderung menolak dan memusuhi Nabi Musa alaihi salam, walaupun ada di antara mereka yang mengikuti ajaran daripada Nabi Musa alaihi salam. Nah, di dalam ayat ini merupakan awal daripada kisah ya. Secara singkat disebutkan dalam kisah Nabi Musa, karena Nabi Musa, kisah Nabi Musa ini tidak hanya ada di sini tapi juga terdapat di dalam ayat-ayat yang lain, artinya tidak dalam surah Maryam ini saja ya, bahkan di dalam surah Al-Baqarah juga banyak kisah tentang Bani Israel, dan begitu juga pada surah Al-Kahfi yang lalu yang sudah kita bahas ya, itu juga banyak menceritakan tentang Nabi Musa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian kepada Nabi Musa, innahu kana mukhlishan, bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang mukhlasan, yani orang yang diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipilih. Ya. Sebahagian ulama mengatakan mana yang lebih tinggi, mukhlis atau mukhlas. Ya, sebahagian ulama mengatakan mukhlas karena yang mengikhlaskan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukhlis, dia sendirilah yang berupaya untuk menjadi ikhlas. Nah, di sini Allah sebutkan mukhlasan. Boleh jadi disebutkan bahwa Allah telah mengikhlaskan niat atau meluruskan keikhlasan di dalam diri Nabi Musa alaihi salam, sehingga ketika beliau menyampaikan dakwah manhaj Allah, dakwah agama Allah, maka dia menghadapi banyak sekali halangan dan rintangan. Kita ketahui bahwa Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, ingin dibunuh, ya. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam, ya, dituduh sebagai penyihir sehingga pengikut-pengikutnya dibunuh oleh Fir'aun, dan Nabi Musa juga bahkan diperangi hingga ke Laut Merah dikejar oleh Fir'aun. Ini menunjukkan betapa perjuangan yang begitu hebat dari sosok Nabi Musa alaihi salam dalam menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pertanyakan pada diri kita saat sekarang ini sebagai seorang muslim, apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini? Sebesar apa sudah pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini? Atau jangan-jangan kita korbankan agama Allah ini untuk kepentingan dunia kita? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Musa itu adalah utusannya, rasul. Bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam itu merupakan manhaj dakwah dan sekaligus ajaran yang harus ditaati oleh kaumnya pada masa itu. Dan begitu juga Nabi, ya, yaitu seorang yang pembawa berita, berita dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, berita yang membawa kebenaran, berita yang menjelaskan apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus ditinggalkan. Itu semua dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi dapat kita ambil pelajaran penting bahwa di dalam berdakwah dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada senantiasa waktu di mana seorang dai itu untuk beribadah, ya, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalin tali kasih yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dia sebagai seorang dai connect, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia sampaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai pengantar. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ada hal yang perlu kita ambil pelajaran di sini. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Musa alaihissalam dengan berbagai banyak anugerah yang Allah berikan. Salah satunya secara umum adalah anugerah apapun yang terjadi kepada Nabi Musa selalu menjadikan semuanya itu dia ikhlaskan, yang menjadi berupa menjadi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya kalau orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel membanggakan bahwa banyaknya para nabi-nabi itu dari keturunan Bani Israel, itu adalah merupa kegembiraan. Tapi menurut pandangan lain ada yang memandang, karena apa banyaknya para nabi-nabi keturunan dari Bani Israel disebabkan mereka itu banyak sekali yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keingkaran mereka selalu terjadi di mana-mana, bahkan sampai mendunia sampai saat sekarang ini. Atas dasar itulah nabi-nabi diturunkan sebahagian besar dari keturunan Bani Israel. Tandanya satu, disebabkan pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Bahkan dalam sebuah cerita dari firman Allah, mereka itu mampu mengatakan diri mereka itu adalah Tuhan dan mampu menantang apa yang menjadi firman, menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cerita ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang perlu dan yang sangat penting diambil dari cerita ini, bagaimana Nabi Musa mendapatkan cobaan ketika ia mengatakan dia adalah orang yang terpintar di muka bumi ini, dengan Allah pertemukan dengan Nabi Khidir untuk menyatakan bahwasanya ada yang lebih pintar lagi. Tapi itu adalah bukan menjadi permasalahan dari teguran tersebut, tapi yang menjadi keindahan dalam teguran tersebut adalah ketaatan Nabi Musa alaihissalam tetap tak tergoyahkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita seharusnya dalam misi kita berdakwah, dalam dakwah kita tidak mengurangi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu pulalah kita akan menjadikan ikhlas, karena kalau kita memberi jalan yang lain, maka akan timbul keterpaksaan kita disebabkan kita tidak mampu melihat orang yang mungkar terhadap kita, sehingga kita melakukan jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ini adalah kata-kata hikam, kata-kata mutiara. Maka banyak sekali kata-kata ini disampaikan melalui hadis Rasulullah, al-hikmatu dalatul mu'minin anna wajadaha. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah, bahwasannya sudah banyak yang hilang dalam senjata orang-orang beriman dalam dakwahnya, yaitu tentang hikmah. Dalatul mu'minin, dalah itu artinya tidak nampak lagi, atau sesat dalam arti kata tidak mau memakai hikmah tersebut. Maka orang-orang itu akan mendolimi diri dia sendiri, orang yang sekitarnya, sehingga terprovokasi mengarah kepada yang lebih buruk. Sedangkan keburukan itu sudah jelas dalam jajaran agama itu tidak boleh diikuti. Yang boleh hanya kita menjauhi supaya kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat belajar dari metode dakwah para nabi-nabi terdahulu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 sudah. Ngajar ini, masuk langsung. Aku putar.